Ini sepertinya tidak ada sesi kedua. Sehingga kalau ada pertanyaan sekarang 5 menit atau 10 menit kemudian kita tutup. Kalau enggak ada pertanyaan juga enggak apa-apa. Enggak usah dipaksa. Ini pertanyaan berulang, di sana enggak dijawab, di sini tanya lagi. Persis kalimatnya. Tentang masalah Bapak Gubernur DKI Jakarta yang dicadangkan menjadi perjuangkan oleh non-muslim untuk menjadi lagi. Dan kemudian dicanangkan menjadi wapres dan kemudian presiden. Bagaimana sikap kita? Khana bin na'azakumullah, selama sistemnya sistem demokrasi, maka kita tidak berharap banyak kebaikan daripadanya. Tidak berharap banyak kebaikan. Kalau saja sistemnya sistem musyawarah, sesuai dengan namanya Majlis Permusyawaratan Rakyat, maka para tokoh-tokoh ulama, cendekiawan, para ahli yang berbicara, mudah-mudahan saya akan lebih berharap kebaikan padanya. Nah, semoga Allah SWT tidak menjadikan orang kafir memimpin muslimin dimanapun. Semoga Allah gagalkan dan Allah jatuhkan. Semoga Allah tidak menjadikannya sebagai orang di atas muslimin. Nah, semoga Allah menjadikan pemerintah kita pemerintah yang baik, yang berilmu. Semoga Allah jadikan penguasa kita penguasa muslimin, mu'minin, salihin. Semoga Allah jadikan orang-orang dekat mereka adalah orang-orang yang baik dari kalangan muslimin, mu'minin, sadiqin. Semoga Allah berikan mereka teman-teman dari kalangan ahlu sunnah yang membimbing mereka dengan ilmu, dengan dalil-dalil. Nah, ada seorang bermanhaj Hizbut Tahrir membawakan dalil-dalil yang mendukung akidah mereka memberontak kepada pemerintah bahwa kada wa kada. Enggak saya baca. Pertama, kenapa kalian dengar ucapan ahlul bidah? Padahal sudah sering saya katakan jangan duduk dengan mereka, jangan dengarkan ocehan mereka, jangan ikuti majlis mereka supaya jangan teracuni. Itu satu. Yang kedua, hendaklah laporkan kepada bapak-bapak polisi bahwa ada orang-orang ekstremis yang mengajarkan radikalisme. Begitu. Oh, bisa keras sama kesalahan ketik buku Aisem. Kok tidak bisa menindak orang-orang yang mengajarkan radikalisme terang-terangan, yaitu Hizbut Tahrir. Nah, itu keanehan yang ada di alam dunia ini. Ustaz, bagaimana niatan ingin memperbaiki diri agar dengan tujuan memperoleh istri yang solehah? Memperbaiki diri supaya mendapat istri solehah. Gimana itu? Apakah niatan ini ikhlas? Kalau tidak, bagaimana niatan yang benar dalam keadaan saya ingin menikah? Khun ibn na'azakumullah. Niatkan engkau menjadi orang yang saleh, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau memilih istri atau calon istri yang saleh. Fadhhar bidzatid din taribat jada. Carilah yang bagus agamanya, engkau enggak akan menyesal. Kalau enggak, bahaya engkau. Celaka engkau. Baik. Apa maknanya fadhfar bidzatid din? Biasanya barakallahu fikum, kalimat din itu pada pengamalan, bukan pada teori. Dia alim, alimah, masyaallah, hafizah segala macam, itu satu sisi. Sudah punya poin bagus. Tapi yang lebih penting dari itu adalah pengamalan dia bagaimana. Akhlaknya bagaimana. Perangainya. Itu din. Makanya sering disebutkan berdua. Ilmu din. Dia punya ilmu dan din. Punya ilmu dan din. Kenapa dibedakan ilmu dan din? Karena ilmu biasanya pada teori. Dan din pada pengamalan-pengamalannya. Fawfar bidatid din. Cari yang bagus perangainya. Bagus akhlaknya. Bagus agamanya. Bagus ibadahnya. Enam. Baru setelah itu kalian nikah dengannya. Kalau kebetulan cantik, syukurilah. Kalau engkau tidak suka dari satu sisi, engkau akan suka sisi lainnya. Enam. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau engkau ingin menikah dengan wanita yang bagus dari segala sisinya, engkau enggak akan menikah selama-lamanya. Iya kan? Kalaupun nikah akan batal lagi. Wah, ternyata enggak sempurna dari sininya. Ternyata enggak sempurna dari situnya. Enggak akan berakhir. Kamu bercermin dulu siapa dirimu. Apakah kamu sempurna? Enam. Dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa istikharah. Ini bagus agamanya. Mudah-mudahan hatinya juga bersih. Saya tidak tahu. Ya Allah, kalau dia baik bagiku, jadikanlah. Kalau dia jelek bagiku, batalkanlah. Maka maju. Bismillah. Ternyata ada kasus ditolak mentah-mentah. Alhamdulillah. Karena saya sudah berdoa, kalau tidak cocok bagiku, batalkanlah. Gagalkanlah. Ternyata gagal. Tidak sedih sama sekali. Beda dengan mereka-mereka, orang-orang yang tidak ngaji, tidak belajar, sudah pokoknya, karena sudah birahi. Wah, kecewa, ditolak, dukun bertindak. Ngapain? Emang perempuan cuma satu? Kenapa berpikiran seperti itu? Pokoknya harus dia. Karena sudah tergoda dengan syahwat. Sehingga terjadi isyik namanya. Kalau sudah dikuasai oleh isyik, seperti orang gila. Pokoknya enggak ada lain kecuali dia. Pokoknya harus dia. Pokoknya dia. Saya tidak mau hidup tanpa dia. Ila akhirihi. Na'udzubillah min dzalik. Fahadha kesalahan dia sendiri. Karena dimulai dengan yang haram. Enam. Dengan pergaulan-pergaulan yang haram. Apabila niat berbuat baik, beribadah di tengah jalan, muncul niat yang lain, yang jelek, yang rusak. Tapi berusaha untuk diperangi, apakah tidak terhitung ibadah? Kalau niatan jelek, kemudian kamu lawan, dan kamu menang, kamu bukan hanya tidak dicatat kejelekan, dicatat kebaikan. Kebaikan lagi. Kalau niat baik, sudah dicatat. Kalau niat jelek, ditunggu. Kalau dia berbuat, dicatat satu. Kalau tidak jadi berbuat, karena dia melawannya, dapat satu pahala. Nah, sehingga berupayalah untuk melawan berbagai macam wasawis yang ada di pikiran kita yang mengajak kepada kejelekan-kejelekan. Mudah-mudahan bisa jadi pahala untuk kita. Bagaimana hukum salat sunnah qabliyah subuh apabila kita kesiangan untuk subuh berjamaah di masjid? Allahu a'lam. Kalau kehilangan atau jawaban yang pertama wallahualam ya. Ini masalah lain. Kalau waktu subuh sudah terlambat, sudah hampir habis, kamu ke masjid enggak dapat. Tinggal waktu, masih ada, masih belum terlambat. Maka kejar salat subuh. Enam, itu perintahnya. Jangan kamu sholat sunnah dulu, akhirnya matahari terbit. Ya, habis waktu. Ya. Yang saya jawab, wallahualam, tidak tahu, kalau sudah terang. Ya. sudah habis waktu subuh. Apakah perlu qobliyah subuh dulu kemudian salat? Itu saya wallahu alam, saya tidak tahu. Kalau ada yang tahu silakan jawab. Jazakallahu khairan. Sejak mengikuti manhaj salafus saleh, saya belum menemui dalil yang menjamin pengikutnya dijamin masuk surga. Apakah dalilnya jaminan masuk surga? Secara pribadi saya tidak akan ragu bisa masuk surga. Juga saya menangis karenanya. Apakah bimbingan Ustaz? Secara pribadi saya tidak ragu bisa masuk surga. Enggak terbalik ini. Tidak ada satu dalil pun, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang memastikan secara pribadi bahwa kalian pasti masuk surga. Saya, kamu pasti masuk surga. Tidak ada. Tetapi kalau siapa yang mengikuti al-jamaah pasti masuk surga, Nabi yang berbicara. Dan dalilnya sudah terlalu sering disampaikan. Jadi jangan bicara tidak ada dalil. Sudah terlalu sering disampaikan. Nabi menyatakan, kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapa? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi. Aku dan pengikutku. Atau dalam riwayat, mithlu ma'ana alaihi yauma ashabi. Seperti aku dan para sahabatku. Maka itulah dalil yang memastikan pengikut para salafus saleh pasti masuk surga. Masalahnya, apakah kalian dan kita benar-benar sudah menjadi pengikut mereka? Atau masih separoh? Atau masih seperapat? Atau masih seperseribu? Atau sekian? Kan begitu. Adapun dalil, siapa yang mengikuti manhaj sunnah, maka mereka pasti masuk surga, itu sudah jelas. Sudah sangat jelas dalam Quran dan sunnah. Nah, adapun secara pribadi, tidak boleh kita yakin pasti masuk surga, hati-hati. Itu namanya maghrur, tertipu dengan bayangan sendiri. Bahwa kita pasti masuk surga, kita pasti masuk surga. Maka kalau ini bukan salah tulis, saya tegur si penanya. Saya tidak ragu bahwa saya akan masuk surga. Astagfirullah. Istighfar. Tub ilallah. Jangan GR. Tapi saya husnudzan kayaknya salah tulis. Saya tidak ragu. Kalau secara pribadi ya tidak berani memastikan begitu. Tapi secara manhaj, bahwa manhaj ahlu sunnah paling benar, manhaj salafus saleh pasti benar, dan pengikut para salafus saleh pasti masuk surga, itu dalilnya terlalu banyak disebutkan. Makanya hampir sekian muslimin dari semua madhab, dari semua firqah mengaku-ngaku salaf, mengaku pengikut para salafus saleh. Itu sebabnya. Yang sufi mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Yang khawarij mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sekian banyak mutasyayyi' mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan sudah jelas-jelas liberal. Otaknya sudah dicuci di Oxford. Masih mengaku kabi aswaja. Golongan ahlu sunnah. Alhamdulillah. Sebagian kiai menentang mereka. Bahwa kalian bukan ahlus sunnah. Sudah keluar dari hitbah. Menunjukkan apa? Semua tahu. Bahwa ahlus sunnah itu adalah jalan yang paling benar. Yang pasti akan mendapatkan jannah. Pengikut para salafus saleh, pengikut para sahabat, kata Nabi, bahwa kelompok-kelompok lain finnar, illa wahidah, kecuali satu yang selamat. Siapa ya Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi. Atau mithlu ma ana alaihi wa ashabi. Yang seperti aku dan para sahabatku. Sehingga banyak pondok-pondok salaf. Pondok salafiyah. Sejak dulu. Sebelum kita sudah ada tuh kalimat-kalimat itu. Hanya saja maknanya bergeser sedikit demi sedikit. tidak lagi bermakna salaf itu adalah mengikuti para sahabat, tapi bergeser salaf itu artinya tradisional. Pondok salaf, pondok tradisional katanya. Akhirnya bergeser maknanya. Padahal saya yakin kiai-kiai dulu pendirinya bermaksud adalah para sahabat. Salaf artinya mengikuti para sahabat. Jazakumullahu khairan. Ini masalah-masalah yang rumit. Saya memiliki saudari yang mana saudari Anda itu sering meminjamkan uang bank. Atau sering meminjam kurang lebih sudah sekian mencapai. Dari meminjam itu digunakan untuk membuka berbagai macam usaha. Dari laundry, agen pulsa, rental mobil dan sebagainya. Pertanyaan, apakah harta yang saudari Anda dapatkan dari usahanya termasuk harta yang haram? Nasihati sajalah untuk berhenti dari meminjam bank. Karena itu riba yang haram. Adapun masalah berarti, wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu. Yang jelas apa yang diambil dari perkara-perkara yang haram tidak akan barakah. Tidak akan barakah. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqah. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan barakahnya riba dan akan mengembangkan sadaqah. Kenapa? Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.